Qala Hisham Anil Bara ibn Azibin. Semuanya ada. Buatan nonton. Al Azib. Al Bara ibn Azib. Alif Lam ada enggak ya, Pak Ishak? Enggak yang benar. Anil Bara ibn Azib. Tanpa Alif Lam ya. Ingat saya tanpa Alif Lam. Nah, Anil Bara ibn Azibin. Anil Bara ibn Azibin. Enggak ada Alif Lam. Jangan Ibnil. Ibni. Ibni Azibin. Qala ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Yaumal Khandaq. Yang qalu. Yang qulu. Yang qulu. Turabu. Turaba. Turaba. Wahuwa yakulu. Wallahu. Wallahi tawa. Wallahi. Laulallahu mahtadaina wala sumna wala salai wala salaina fa'anzal fa'anzilan fa'anzilan fa'anzilan fa'anzilan sakinatan alaina watabdit watabdit tabdidil watabdidil akdama illa kaina illa kaina illa kaina illa innyana syartiyah la koina lanya panjang bukan la nafiyah ini ya fi'il la koyulaki watabbitil akdama in la koina watabbitil akdama in la koina wal musrikuna tabbazaw alaina ida uridu aradu. Ida aradu fitnatan abaina al-Bukhari dari Bara bin Azib berkata radhiyallahu anhu berkata aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Khandaq memindahkan tanah, ini kota lah, menggali tanah itu, memindahkan tanah dan dia dalam keadaan beliau berkata demi Allah seandainya bukan karena Allah petunjuk kami tidak akan mendapatkan petunjuk dan kami tidak akan berpuasa. Ini saya tasadakna. Manum sumna ya. Dan tidak sholat. Dan maka sungguh benar-benar ya Allah turunkan atas kami ketenangan. Fa'anzilan sakinatan alaina. Turunkan kepada kami ketenangan. Dan pokokkan hati. Kaki-kaki jika kami bertemu musuh. Lakaina ini lakaina al-adwa. Ini dalam badan mau berperang. Membuat parit. Meskipun orang-orang musyrik sungguh telah melampaui batas atas kami. Jika apabila mereka menginginkan fitnah, kami enggan. Baik. Samir. Naam. Qala al-Imam idza ra'aita nujum al-laili barizatan qala ta'lamanna anna al-laila yattasimu. Qala al-Imam apabila engkau melihat taring-taring singa itu nampak, jangan kamu sangka. Jangan benar-benar jangan kamu sangka